Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan baru, yaitu an-nakirah wal ma'rifah. Qala Ibn Hisham rahimahullah ta'ala, faslun al-ismu darbani nakiratun wahuwa masya'a fi jinsin mawjudin karajulin aw muqaddarin kashamsin wa ma'rifatun wahiyya sittah. الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب وهو إما مستدر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم أو جوازا في نحو زيد يقوم أو بارز وهو إما متصل كتاء قمت وكافي أكرمك وهائي غلامه أو منفصل كأنا وأنت وهو وإياي ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان. طيب خنفلاه. Sekarang kita masuk pada pembahasan nakirah dan ma'rifah. Secara umum telah kita ketahui isim terbagi menjadi dua pembagian besar, yaitu nakirah wal ma'rifah. Naam. Kama qala Ibn Hisham fi syarah, yang qasimul ismu bihasabit tankiri wa ta'rif ila qismain. Nakiratun wa hiyal aslu. Wa lihada qaddamtuha wa ma'rifatun wa hiyal far'u wa lihada akhartuha. Naam. Inda qawlihi yanqasimul ismu bihasabit tankir ay bi'tibarihima bi'tibari tankir wa ta'rif wa qayyada dhalik wa qayyada bidhalika li'anna lil ismi inqisamatun ukhra. Naam, li'anna lil ismi inqisamatin. Naam, isim anna mu'akhar. لأن للاسم انقسامات أخرى باعتبارات كما لا يخفى. Ini jelas. Dan memang isim mikhanifillah terbagi dengan pembagian yang banyak, dengan sisi pandang yang banyak, yang berbeda-beda. Makanya di sini pembagian isim berdasarkan sisi pandang nakirah dan ma'rifahnya. Dikatakan nakirah wahiyal aslu. Jadi asal dari isim hukumnya adalah nakirah. Kenapa? Lindiraji kulli ma'rifatin tahtaha min ghairi aksin, dikarenakan masuknya semua isim ma'rifah di bawahnya dan bukan kebalikan. Fa'angarun nakirat syai'un wa ma'lumun. Ya, isim nakirat yang paling nakirah, dalam artian paling mencakup, lafadznya paling umum, bisa masuk kemana-mana, yaitu syai'un dan ma'lum. Syai'un nakirah. Nam angkarun nakirat. Yaitu apa? Nakirah yang paling nakirah, bukan yang paling mungkar. Ya. Angkar paling mungkar. Cuman yang dimaksud di sini angkar dari kata nakirah. Wa kullu mawjudin wa ma'lumin yang dari jutah tahap, dan semua perkara yang ada dan perkara yang diketahui itu naam masuk di dalamnya. Dan berarti apa? Isim-isim ma'rifatul tercakup dalam apa? Kata syai'un. Wal indiraju dalilul asalah. Dan masuknya hal-hal yang lain kepadanya ini merupakan bukti apa? Bahwasannya itu hukum asal. Ka asalatil am binisbah ilal khas. Seperti apa? Naam, hukum asal umum. Naam, ketika apa, dilihat atau dihubungkan dengan khusus. Antara umum dan khusus mana yang asal? Ya, am. Kenapa? Karena khusus masuk dalam am. Wali anna syai'a awal wujudihi talzamuhul asma'ul ammah thumma ta'ridu lahu ba'da dzalika asma'ul khassah. Dikarenakan sesuatu pertama kali adanya itu, nah, mesti apa? Ada padanya nama yang umum sifatnya. Kemudian muncul setelah itu nama yang khusus. Kita lahir akhwani fillah namanya semuanya bayi. Ya kan? Sebelum diberi nama ya semuanya maulud. Semuanya maulud. Mauludun. Baru setelah itu muncul nama. Kal adami idza wulida yusamma dzakaran aw untha wa insanan aw mauludan aw radian. Sebagaimana anak Adam, katakan dia dilahirkan dinamakan dzakaran, laki-laki atau untha, perempuan atau insanan, manusia atau mauludan aw radian, bayi yang menyusui. Fabada dzalika yudha'u lahul ismu wal kunyah wal laqab. Kemudian setelah itu diletakkan baginya nama, kunyah dan laqab. Qala mimma yadullu ala asalatin nakirati aydan annaha la tahtaju fi dalalatiha ila qarinah. Naam, jadi yang pertama tadi yang menunjukkan bahwasanya nakirah itu asal, yang pertama adalah apa? Al-indiraj. Yaitu naam, indiraju kulli ma'rifatin tahtaha. Yang pertama alasan. Yang kedua yaitu apa? Annaha la tahtaju ila dalalatiha Allah tahtaju fi dalalatiha ila qarinah. Tidak menunjukkan qarinah dalam penunjukannya. Tidak butuh. Nam tidak butuh qarinah. Bi khilafil ma'rifah fa innaha tahtaju ila qarinah, berbeda dengan ma'rifah. Nah, sebenarnya pada isim ma'rifah butuh qarinah untuk menunjukkan isim tersebut. Fama yahtaju far'un ama la yahtaju. Dan apa saja yang butuh itu adalah cabang dari yang tidak butuh. Nah, ini ada secara umum. Sesuatu yang butuh kepada orang lain ya cabang. Qala Dhanushari, hadha mushkilun fil alam li'annahu yu'ayyinu musammahu bila qarinatin kama sarrahu bihi fi babi. Cuman untuk dalil yang kedua alhamdulillah, ini muskil pada apa? Alam, isim alam, nama. Sebagaimana dikatakan Dhanushari, kenapa? Dikarenakan alam itu yu'ayyinu musammah, dia menentukan apa yang dinamai itu tanpa qarinah. Sebagaimana para ulama nahwu menegaskan yang demikian itu pada babnya sendiri. Nanti dalam bab alam kita akan pelajari. Jadi untuk alasan yang kedua tentang hukum asal atau yang menunjukkan nakirah itu asal, ini ada iskal pada isim alam. Tanbihun ma dzakarahu min asalatin nakirati huwa madhhabu sibawaihi wal jumhur wa za'amal kufiyun wa mutarawah anna al-ma'rifata hiya al-aslu. Kenapa ini alasannya? Kenapa kok kufiyun dan Ibn Tarawah mengatakan yang asal itu ma'rifah? Li'anna minal asma'i ma la yaqbalu tankir kal mutmarat. Wa li'anna at-tankira yakunu ba'da ta'rif ka zaidin. Naam. Ka zaidin wa zaidin akhar. Nah, alasannya karena apa? Di antara isim-isim itu ada yang tidak bisa menerima tankir, tidak bisa dinakirahkan seperti apa? Isim-isim dhamir. Yang kedua, dikarenakan tankir itu terjadi setelah ta'rif. Nah, ini kebalikan dari pendapat pertama. Mereka katakan yang pertama kali adalah ma'rifat. Seperti Zaid dan Zaidun Akhar. Nah, Tayyib. Zaitun. Nah, pertama kali yang dipahami ya Zaid yang telah dikenal. Kemudian Zaitun akhar ini menjadi nakirah. Zaid yang lain. Cuman yang rajih hanifilah dalam masalah ini, nah, apa yang dipilih oleh Sibawih dan Jumhur, asal ya dari isim adalah nakirah. Nah, oleh karena itulah ketika ingin membuat ma'rifat dari isim, tinggal menambahkan al misalnya. Nah, ditambahkan al menjadi apa? Ma'rifah. Ketika kita ingin membuat ma'rifat dari suatu isim nakirah, tambahkan al. Ini pembahasan pertama, diingat-ingat. Ta'rifu nakirah, fa'amman nakiratu fahiyya ibaratun amma sya'a fi jinsin mawjud aw muqaddar. Baik, masih tersisa ta'liq untuk pembahasan awal tadi. Walihada qaddamtuha, oleh karena itulah aku kedepankan. Kenapa dikedepankan nakirah? Walihada maksudnya apa? Ahmad, aku kedepankan nakirah kenapa? Daripada ma'rifat. Nah, karena nakirah itu asal. Nah, karena itulah aku kedepankan. Wa in kanatil ma'rifatu asyraf, walaupun apa? Ma'rifah itu lebih utama. Nah, kenapa? Li'anna samqaha fil wujudil mustad'i li samqiha fil dzikri. Naam. 'Arad asy-syarfiyyah. Dikarenakan nah mendahulunya nakirah dalam wujud, nah itu apa? Mendorong ya, memanggil untuk apa dia dikedepankan dalam penyebutan, karena nakirah itu lebih awal adanya, karena asal adalah nakirah, maka ini apa lebih pantas untuk apa disebutkan lebih dahulu daripada apa mementingkan yang lebih utama. Tapi kenapa walaupun ma'rifah lebih utama tapi diakhirkan, kenapa? Karena nakirah lebih awal adanya, karena dia asal. Wa ma'rifatun wa hiyal far'u wa li hadza akhadtuha. Kalau bada fi hasyiyatihi ala syudzur, na'am. Wa akka sahiba di kutubi fa qaddama al ma'rifah li syarafiha. Wa nukat la tatazaham ay la tata'arad. Na'am, yang ternadar fi ayyi nuqtataini aula. Na'am. Dan Ibnu Hisham sendiri afanikillah membalik pada sebagian kitab-kitabnya, beliau apa membalik pembahasan dan mengedepankan ma'rifat dengan alasan apa? Karena lebih utama. Jadi dalam masalah ini perkaranya luas. Seorang mau mengedepankan berdasarkan hukum asal, silakan. Mengedepankan berdasarkan keutamaan itu juga tidak masalah. Nah, sehingga apa? Tidak apa? Tidak bertentangan. Cuma yang tersisa butuh untuk dilihat adalah apa? Fi ayyi nuqtataini aula. Mana pada dua enam hal tadi? Enam, yaitu dua faedah tersebut dalam mengedepankan nakirah dan ma'rifah, mana yang lebih utama? Dan masalahnya ya, kan bila karena perkara lugah sahih, perkara mudah mengedepankan nakirah atau ma'rifah, silakan, yang penting seorang punya alasan. Nah, dan kita telah ketahui alasan kenapa dikedepankan nakirah. Baik. Fa amma an-nakirah fa hiya ibaratun amma sya'a fi jinsin mawjudin aw muqaddar. Kalau dalam judulnya apa? Nakirah. Naam, ismun sya'in fi jinsihi la yahtasu apa? La yahtasu minhu wahid duna akhar. Tayyib. Kalau di sini ya khanifillah, ibaratun amma sya'a. fi jinsin mawjudin aw muqaddar. Naam, amma syai'i an syai'in. Ibarat dari sesuatu, amma ay an syai'in. Sya'a ay intasyara, yang tersebar. Ibarat dari sesuatu yang tersebar. Fi jinsin mawjudin ay fil kharij. Naam, fil khariji ta'adduduhu. Naam, aw muqaddar, atau yang ditakdirkan. Taim, yaitu suatu ibarat dari naam, sesuatu yang tersebar pada jin, pada suatu jenis yang mawjud, khonifilah yang ada. Ada maksudnya ada nampak di luar, musyahad, mawjud, musyahad, bisa disaksikan. Atau muqaddar, sesuatu yang apa, ditakdirkan. Nah, nanti dengan contoh akan jelas maksud Ibnu Hisham mawjud dan muqaddar ini. Fal awwalu karajulin fa innahu mawdu'un lima kana hayawanan natiqan dzakaran. Fakullama wujida min hadzal jinsi wahidun fa hadzal ismu shadiqun alaihi. Yang awal khanifilah seperti rajul. Karena kata rajul maudhu' lima kana hayawanan natiqan dzakaran. Diletakkan untuk apa? Sesuatu nam dari jenis hewan yang bisa berbicara, yang apa, kelaminnya laki-laki. Hewan berbicara, hayawan natik. Ini kita, ini rajul. Hewan yang berbicara. Nah, ini istilah ahli kalam. Taim. Nah, wa ta'adduduhu bil khalis mawjudun musyahad. Dan apa? Nah, keberadaan rajul ini khanifillah di luar, dalam artian apa, secara nyata ini jelas ada dan bisa disaksikan. Ini maksudnya min jinsin mawjud. Nah, fakulama wujida min hadzal jinsi nam wahidun fa hadzal ismu shadiqun alaih. Nah, maka kapan saja didapati dari nam jenis ini khanifillah, nah salah satu dari jenis ini, maka apa, nama itu benar untuk diterapkan padanya. Maksudnya apa? Setiap kita dapat apa, hewan yang berbicara laki-laki, nah entah namanya Ahmad atau Zakari atau siapa, dikatakan rajul, boleh enggak? Boleh. Nah, ini maksudnya. Jadi nah, nakirah berarti tersebar pada semua jenis yang ada. Wasani, dan untuk contoh yang kedua yang muqaddar. Naam. Atau tadi naam tentang penjelasan rajul tadi. Falafdu rajulin shadiqun ala amrin wa zaitin wa bakrin wa ghairiha mimma huwa hayawanun natiqun dakam. Jelas. Nah, jadi kata rajul itu ya tepat untuk apa, disematkan atau diberikan kepada Amr, Zain, Bakar atau yang lainnya dari siapa saja apa, yang dia itu adalah apa, hayawanun natik dakar. Nah, nah, hayawan yaitu makhluk hidup. Nah, makhluk hidup lalu hayyun. Cuman di bahasa kita biasanya hewan, maksudnya hewan yang masuk hidup, yang punya nyawa. Cuman beda kita dengan hewan kaki empat atau hewan-hewan melata yang lain adalah apa? Karena manusia natik, bisa berbicara. Mereka asalnya tidak bisa berbicara. Taim. Wasani ay makana muqaddaran wujudu ta'addudihi fil kharij. Nah, yaitu apa saja yang apa ditakdirkan keberadaan na'am jumlahnya di luar. Jadi ditakdirkan akhirnya. Dikira-kirakan. Kalau tadi memang apa ta'adduknya jelas-jelas ada. Jumlahnya macam-macamnya. Nah, kata rajul ya mencakup banyak orang. Pokoknya semua laki-laki dari kalangan Bani Adam. Kasyamsin. Kasyamsin fa innaha mawdu'atun lima kana kawkaban nahariyan. Yansakhu dhuhuruhu wujud al-lail. Ini ada dua cara baca. Bisa yansakhu dhuhuruhu wujud al-lail atau yansakhu dhuhuruhu wujud al-lail. Nah, dua cara baca. Nah, contohnya panifila syamsun. Syamsun sungguhnya apa? Kata ini diletakkan untuk apa? Maka nakau kaban naharian, bintang di siang hari. Bintang yang keluarnya siang hari, itulah matahari. Nah, taib yang penampakannya menghapus adanya malam. Taib penampakan matahari yang menghapus adanya malam. Yang dengan terbitnya fajar hilang sudah malam tersebut. Kila al-awwal fa'il wa tsani maf'ul wa juzul aks wal awwal aula. Nah, boleh dibolak-balik apabila bila mana fa'il mana maf'ulnya, cuman yang awal lebih utama yaitu nah sebagai fa'ilnya adalah zuhuru. Jadi munculnya matahari itu menghilangkan apa? Adanya malam. Dan kalau kita perhatikan apakah ada ta'addud dalam artian jumlah matahari di siang hari itu satu atau dua atau tiga? Kan hanya satu saja ya tidak? Hanya satu. Nah, tapi tetap dihukumi nakirah. Kenapa? Karena ditakdirkan muqaddar. Ya muqaddar ta'adduduhu. Fahakuha atas tuka ala muta'addidin kama anna rajulan kadhalik. Fa inna ma takhallafa dhalika min jihati adami wujudi afradin lahu fil kharij. Walau wujidat lakana hadha lahdu salihan laha. Ini maksudnya. Maka haknya ikhwanifillah kata tersebut, nah, bisa disematkan pada apa? Semua bintang yang muncul di siang hari. Nah, seandainya ada selain matahari yang kita lihat ini. Sebagaimana rajul itu apa? Bisa nah diletakkan digunakan untuk apa? Menyebut semua nah manusia laki-laki. Hanyalah untuk Samson ini apa? Tidak terpenuhi hal tersebut dari sisi apa? Tidak adanya apa? Bintang di siang hari selain dia yang ada. Fil kharij maksudnya yang ada. Tapi nah ditakdirkan afanifillah dalam benak kita, seandainya ada maka apa lafaz itu bisa tidak digunakan. Seandainya ada ya dikatakan syamsun boleh. Itu maksudnya. Ini maksud muqaddar. Dan ini penalaran afanifillah lebih daripada apa yang telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Nah, fa innahu lam yudha ala an yakuna khasan ka zaitin wa amrin wa inna ma wudi'a wad'a asma'il ajnas. Kenapa dihukumi nakirah? Padahal tidak ada yang lainnya. Matahari yang cuma satu. Sebab asalnya ikhwan fillah syamsun itu tidak diletakkan untuk suatu yang khusus. Seperti penamaan Zaid misalnya. Seorang diberi nama Zaid berarti khusus. Atau Amr. Nah, hanyalah syamsun diletakkan untuk apa? Nama-nama atau nama yang nama jenis. Nah, wad'a asma'il ajnas. Sehingga sifatnya nakirah. Alakannya itulah yang menjadi i'tibar. Nah, fal mu'tabar fil nakirah salahiyatuha litta'addud la wujudut ta'addud. Nah, Sehingga yang mu'tabar pada pembahasan nakir ikhwan fillah mungkinnya dia, yaitu bisanya dia untuk apa ta'adud, untuk na'am diletakkan pada kata-kata yang lain, pada benda-benda yang lain yang sejenis. Bukan apa harus adanya yang sejenis itu, harus ada yang lain maksudnya. Ta'adud ini maksudnya apa? Bahwasanya benda atau sesuatu yang dinamai dengan isim nakirah tersebut, disebut dengan nakirah tersebut, memang ada yang lain. Seperti tadi rajul. Rajul ini jelas apa? Ta'adudnya ada tidak? Ada, karena banyak. Amr, Zaid, Muhammad, dan seterusnya. Tapi berbeda dengan Syamsun. Dan semisal dengan syams ini, wa mithlu syamsin qamar. Dan seperti enam bulan, seperti matahari bulan, qamar. Wa la yaridu ala qawlihi min jihati adami wujudi afradin fil kharij qawlu ba'dihim fa ka'annahu lama'anu barqin aw syu'a'u syumusin. Wa qala al-akhar wujuduhum ka'annaha aqmaru. Seakan-akan apa? Syamsun di Syamsun ini di apa? Dibentuk jamak menjadi syumus. Berarti apa? Ada. Nah, ada apa? Bulan, matahari-matahari yang lain. Atau komar di jamak menjadi akmar. Berarti ada wujudnya. Nah, jangan sampai nah, kita menganggap dalam bait syair itu penetapan ada bulan-bulan atau matahari-matahari yang lain. Fa'inal Arab tansibu ilaiha ta'adud bi'tibaril ayami wal layali. Sebab orang-orang Arab menisbahkan banyaknya matahari dan banyaknya bulan akan itulah apa dengan melihat banyaknya hari dan malam. Nah, maksudnya syumus banyak matahari, maksudnya apa? Karena banyak hari-hari yang apa dia keluar padanya. Walaupun hakikatnya satu, cuma keluar hari Senin, keluar matahari hari Senin, matahari hari Selasa, matahari hari Rabu. Berarti syumus pun ini itibar harinya. Demikian pula bulan. Wa in kanat haqiqatuha wahidah, walaupun hakikatnya benda-benda itu cuma satu. Yaqulun syamsu hadzal yawm nah aharru min syamsi amsi. Matahari hari ini lebih panas daripada matahari kemarin. Wa qamaru hadhihi al-lailah aktsaru nuran min qamari lailatin na'am min qamari lailati awwal dhalika ash-shahr. Ya qamaru hadhihi al-lailah aktsaru nuran min qamari lailati awwal dhalika ash-shahr. Bulan pada malam ini lebih banyak cahayanya daripada bulan di malam pertama bulan ini. Jadi pahami maksudnya. Tanbih qala Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan al Syekh rahimahullah taala fi risalatihi Fathul Wahab fi radd syubhatil murtab qaul al manatiqah inna syamsa wudi'at bi kulli kawkabin nahari maqdudun li anna Allah huwa alladhi wada'a al asma'a wa 'allamaha Adam wa hina ta'lim وحين التعليم والوضع لم يكن في الخارج إلا هذا الكوكب المعروف فدعوى دخول غيره لو فرض وجوده باطلا. Ini dari isi akidah. Tanbih dari na'am Syekh Abdul Latif Al-Syekh rahimahullah ta'ala fadilillah na'am membantah ahli mantik, yaitu ahli kalam, bahwasanya apa? Inna syamsa wudi'at li kulli kawkabin nahari. Bahwasanya matahari itu nama yang diletakkan untuk setiap bintang yang muncul di siang hari. Ini sebenarnya sesuatu yang mardud, sesuatu yang tertolak. Kenapa? Karena Allah, nah Allah lah yang meletakkan nama-nama dan mengajarkannya kepada Adam. Dan tatkala Allah ajarkan kepada Adam pada peletakan nama-nama tersebut, tidak ada dalam wujud fil khalid, maupun maksudnya dalam wujud tidak ada kecuali apa bintang-bintang yang ma'ruf ini. Nah, bintang-bintang yang telah diketahui. Sehingga nah, pengakuan masuknya semua bintang yang keluar di siang hari sebagai matahari, ini seandainya ada sesuatu yang batil. Ini dari sisi bantahan untuk ahli mantik. Dan biasa ahli mantik terkadang berdalam-dalam dalam masalah ini. Adapun kita intinya khanifillah yang namanya nakirah, sudah intinya nakirah. Nah, isim yang memiliki makna luas. Taim. Fa'idatun lin nakirah alamatun tu'rafu biha. Dan untuk isim nakirah memiliki alamat-alamat yang bisa diketahui dengannya. Ini yang lebih penting. Adapun pembahasan sebelumnya khanifillah lebih condong kepada pembahasan mukalam. Wahia annaha tanbalu dukula al alati tu'athiru fiha fatufiduhan ta'rif. Yang pertama bisa menerima al. Nah, yang al ini memiliki faedah ta'rif. Nahu rajulun wa gulam wa kitab. Takulu ar-rajulu wal gulamu wal kitab. Au takau ma'uki amayak balu al. Jadi bisa menerima al sehingga apa? Memberikan faedah ta'rif. Atau apa? Dia jatuh pada kedudukan isim yang bisa menerima al. Misal kalimat dhu bimithli bimakna sahib. Enggak ada al dhu, enggak bisa. Tapi dia jatuh pada apa? Sesuatu yang bisa menerima al. Fakalimat dhu nakira wala syakka bitangkiriha ma'annaha latakbalu al allati tufiduha ta'rif walakinna bimakna kalimatin ukhra takbalu al wahiyya kalimatus sahib. Dua apanibillah tidak bisa menerima al. Tapi itu kita katakan nakirah. Kenapa? Karena apa? Dia jatuh pada apa? Suatu kata yang bisa menerima al. Yaitu apa? Jatuh maknanya pada kata sahib. Du yang bermakna sahib. Sahib kan bisa menerima al. As-sahib. Naam. Allati yasihu an. Naam. Tahulla mahalla kalimat itu. Yang apa? Dia bisa sahib ini benar ketika dia menduduki na'am tempatnya dhu. Wa ila hadza yusyiru Ibnu Malik rahimahullahu taala bi qaulihi nakiratun qabilu al mu'athira aw waqi'un mawqi'a maqad dhukira. Isim nakirah adalah alamatnya qabilu al mu'athira, bisa menerima al dan al itu mu'athir. Maksudnya mu'athir apa? Memberikan na'am dampak ta'rif yang asalnya nakirah menjadi ma'rifat. Atau waqi'un mawqi'a maqad dhukira, atau dia jatuh pada kedudukan isim yang bisa menerima al. Contohnya apa tadi? Dhu. Ya, diingat-ingat ini pembahasan ringkas tentang nakirah. Dan sebagian menyebutkan ma'rifah dulu karena lebih mudah. Fa'nifilah ma'rifat itu na'am sedikit, ya kan? Tinggal menyebutkan isim-isim ma'rifat apa, kemudian ketika membahas nakirah, yaitu selain ma'rifah, semua isim selain ma'rifah ya nakirah. Itu lebih mudah. Dan tayyib nang tawhidihan subhanallah.